إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جمعة جمعة أعزني الله وإياكم الإمام مسلم dalam sahihnya telah meriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasiha. Pada riwayat Al-Imam Ahmad, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulang ini 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulangnya. Kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, liman ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk segenap kaum muslimin secara umum. Kita telah mendengar dari penjelasan para ulama, demikian pula al-asatidah, tentang apa itu makna nasihat lillah, wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maka pada kesempatan ini, hal yang perlu untuk kita perhatikan dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wali 'ammatihim, untuk segenap kaum muslimin, menunjukkan dari sini bahwa semua kita butuh yang namanya nasihat. Mahma alat martabatuhu, bagaimanapun tinggi kedudukan seseorang di antara kaum muslimin, dia butuh dengan apa yang namanya nasihat. Terlebih jika nasihat itu datang dari kitab Allah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari kalam para ulama. Maka menjadi perhatian bagi kita semua untuk kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang ada di antara kita yang kedudukannya di atas nasihat, yang tidak terkena dengan nasihat. Bahkan setiap kita harus menyadari bahwa kita semuanya butuh dengan apa yang namanya nasihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab." Setiap bani Adam banyak berbuat salah, dan sebaik-baik dari orang yang berbuat salah adalah yang banyak bertaubat. Untuk kita mengetahui dan menyadari kesalahan kita, terkadang kita bisa menyadarinya, terkadang kita butuh adanya masukan dari pihak yang lainnya. Dari sinilah pentingnya untuk kita memahami bahwa setiap kita butuh nasihat, setiap kita butuh masukan dari saudara kita kaum mukminin. Karenanya Rasulullah SAW telah memposisikan bagaimana pentingnya keberadaan seorang mukmin di sisi kita dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Bahasanya seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Kita akan mengetahui apa yang ada pada diri kita ketika kita mencoba untuk berkaca, bercermin, dan dari situ kita bisa mengetahui apa yang kurang pada diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, setiap kita butuh dengan apa yang namanya nasihat. Di antara yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa di antara tanda dari kebagusan keislaman seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memiliki nilai penting baginya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bentuknya fi'il, yakni kita berbuat, entah itu perbuatan yang kaitannya dengan hal-hal yang tampak ataupun yang tersembunyi dari amalan-amalan hati kita. Demikian pula di antara bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Dan hadis ini termasuk dari bagian apa yang menjadi kewajiban dari seorang mukmin untuk meninggalkannya jika dia menginginkan menjadi seorang muslim yang baik. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyatakan, "Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab." Bahwa hadis ini merupakan pokok yang agung dari prinsip-prinsip pokok dalam permasalahan adab. Dan tentu kita mengetahui pentingnya perkara adab. Dan di sini Al-Imam Ibn Rajab menegaskan tentang betapa kedudukan hadis ini kedudukan yang sangat penting. Sampai beliau katakan ini merupakan prinsip yang sangat agung dalam permasalahan adab. Kata beliau rahimahullah, "ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال." ومعنى dari hadis tersebut bahwa di antara tanda kebagusan dari keislamannya, keislaman seorang muslim, adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, dan dia mencukupkan dengan perkara-perkara yang penting baginya, minal aqwali wal af'al, dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Kata beliau, wa makna yakni, ini perkara yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan suatu perkara yang penting yang seorang mukmin tidak boleh meninggalkannya? Annahu tata'allaku inayatuhu bihi wa yakuna min maqsadihi wa matlubihi. Bahwa perkara yang penting adalah suatu perkara yang perhatiannya bergantung kepadanya, dan perkara tersebut merupakan apa yang menjadi tujuan dan yang harus dia cari di dalam kehidupannya ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa semua kita memahami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menyadari bahwa inilah maksud dan tujuan yang harus kita cari. Bagaimana seorang berupaya menempuh segala sesuatu yang akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, walaisal muradu annahu yatruku ma la inayata lahu wa la iradata bihukmil hawa wa talabin nafsi. Bukanlah maksudnya dari hadis ini bahasanya dia meninggalkan perkara yang dia tidak perhatian dengannya, tidak menganggap itu perkara yang penting baginya, dan tidak pula ada keinginan untuknya dengan hukum hawa nafsu dan apa yang menjadi tujuan pribadinya. Bal bihukmi syar'i wal islami, tetapi haruslah dia timbang dengan hukum syar'i dan hukum Islam. Kata beliau, walihada ja'ala min husnil Islam. Oleh karenanya di sini Nabi SAW menjadikan ditinggalkannya sesuatu perkara yang tidak penting, yakni dalam timbangan syariat, tidak penting dalam hukum syar'i, ketika seorang meninggalkannya yang itu tidak terkait dengan dirinya, tidak memiliki nilai penting baginya, ini sebagai tanda kebagusan Islamnya. Kata beliau selanjutnya, wa idza hasunal islamu iktada tarka ma la ya'ni kullahu. Ketika keislaman seorang telah bagus, maka kebagusan Islamnya menuntut dia untuk meninggalkan apapun yang tidak memiliki nilai penting baginya seluruhnya. Minal muharramati wal mushtabihati wal makruhati wa fudulil mubahati allati la yahtaju ilaiha. Baik itu dari perkara yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan yang jelas-jelas keharamannya. Demikian pula dari perkara-perkara yang mushtabihat yang masih samar baginya, dia pun menjauhinya. Dan ini sebagai suatu bentuk ketakwaan dan upaya untuk membebaskan diri dia dari perkara dosa. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, wa man ittaqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang berupaya untuk menjaga diri dari perkara yang samar baginya, maka dia sungguh telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Demikian pula dari hal-hal yang makruh, yang tidak sampai pada batas haram, tetapi seorang muslim tertuntut untuk menjauhinya, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci perkara tersebut. Demikian pula yang lebih tinggi lagi daripada itu, bahwa dia meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan dari perkara-perkara yang dibolehkan pada asalnya dalam syariat ini, allati la yahtaju ilaiha, yang seorang muslim tidak membutuhkan kepadanya, ini sesuatu yang berlebihan di dalam perkara-perkara yang mubah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berupaya menjadi seorang mukmin yang baik dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله termasuk di antara ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan di negeri ujian ini, negeri dunia, adanya perubahan-perubahan keadaan, baik yang terjadi pada keadaan lingkungan ataupun keadaan pribadi seorang. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perubahan yang terjadi, baik itu perkara yang menyenangkan ataupun perkara yang membuat sedih, terlebih dalam hal-hal yang bukan hanya terbatas pada pribadi tertentu tetapi menyangkut orang banyak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan dalam kitabnya untuk kita semua. Di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat yang mulia ini sebagai bimbingan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang maknanya, dan apabila datang kepada mereka manusia suatu perkara dari berita keamanan, hal yang menyenangkan ataupun sebaliknya berita yang menakutkan, yang mencemaskan, termasuk diantaranya merebaknya wabah, hal-hal yang menakutkan, ada'u bih, maka serta-merta mereka mengambil sikap untuk menyebarkannya. Baik itu berita gembira yang belum jelas kebenaran berita tersebut ataupun hal-hal yang menakutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut dari berita yang datang dari kegembiraan ataupun perkara yang mengkhawatirkan itu kepada ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, yang ini meliputi dua golongan manusia, ahlul ilm dan ulatul umur dari kalangan penguasa, la'alimahu, niscaya akan tahu, alladzina yastambitunahu minhum, orang-orang yang berupaya untuk menggali berita hakikat dari kenyataan yang sebenarnya untuk menempuh sikap yang semestinya dari mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas diri kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja dari kalian. Ini menunjukkan kepada kita butuhnya at-ta'anni di dalam menerima berita, baik yang menggembirakan ataupun yang mengkhawatirkan. Demikian pula upaya untuk menyampaikannya kepada manusia agar betul-betul dalam keadaan terbimbing. Kemudian dengan ini pula kita mengetahui pentingnya untuk kita merujuk kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa berita-berita yang menyangkut urusan orang banyak, hendaklah kita kembalikan kepada ahlinya. Kita tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya ulil amri dari dua golongan manusia tadi, yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita untuk kita mengembalikan perkara kepada mereka. Sehingga dari sini penting sekali untuk kita menyadari dan betul-betul memahami kedudukan dan posisi kita. Bukan suatu kebanggaan untuk menjadi seorang yang dijadikan arah pertanyaan, sehingga jangan sampai ada di antara kita yang bercita-cita untuk seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk dijadikan sebagai tempat bertanya. Jika tidak, wal'iyadzubillah, kita akan melepaskan sebuah ucapan yang kita sangat susah untuk menariknya kembali, karena kita tidak berpikir dan tidak berupaya untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada kita. Para a'immah, mereka telah memperingatkan dari bahaya lisan. Untuk kita mengetahui bahwa bahaya tersebut, bahaya yang sangat mungkin akan mengenai diri kita. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengingatkan terkait dengan perkara ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaihi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benar keimanan, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau dia diam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya memberikan dua cara untuk kita selamat dari bahaya lisan kita: berucap yang baik yang meliputi benarnya ucapan kita dan tepatnya ucapan itu untuk disampaikan oleh kita. Jika tidak, maka pilihlah untuk bersikap diam, karena itu ada perkara yang lebih menyelamatkan kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah telah menyatakan, waqad takallama fil ilm man law amsaka an ba'di ma takallama fih minhu lakana al-imsaku awla bihi wa aqraba ila as-salama insyaallah. Kata beliau rahimahullah, dan sungguh telah berbicara tentang permasalahan ilmu seseorang yang seandainya dia menahan diri dari sebagian yang dia ucapkan dalam permasalahan ilmu tersebut, tentu yang demikian, yakni sikap dia menahan diri tersebut, lebih pantas dan lebih dekat kepada keselamatan dirinya insyaallah. Demikian pula nasihat dari Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Tahdhibul Kamal. Kata beliau rahimahullah, "Law sakata man la yadri lastaraha wa araha wa qalla al-khata'u wa kasra as-shawab." Seandainya seorang yang tidak tahu itu diam, tentu dia akan merasakan ketenangan dan akan menenangkan orang lain, dan akan sedikit kesalahannya dan akan lebih banyak kebenarannya. Menunjukkan di sini harus pahamnya kita, kapan kita berbicara dan kapan kita diam. Dan tentu dalam hal ini kita sangat membutuhkan bimbingan orang yang lebih berilmu daripada kita. Kemudian berikutnya nasihat dari Al-Imam Ibnu Hazm yang beliau sampaikan dalam Kitabul Akhlaq. Kata beliau rahimahullah, لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها هم من غير أهلها. Tidak ada bahaya yang lebih besar terhadap ilmu-ilmu dan para pemiliknya dibandingkan orang-orang yang menyusup di dalamnya dalam keadaan mereka bukan termasuk dari ahlinya. فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويظنون أنهم يصلحون. Kata beliau rahimahullah, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan bodoh, jahil, tetapi mereka mengira bahasanya mereka termasuk dari orang-orang yang berilmu, dan mereka mengira bahwa mereka, yakni mereka melakukan kerusakan, yufsidun, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka melakukan islah, melakukan perbaikan. Atas dasar itu, sekali lagi nasihat bagi kita semua, untuk semua kita mengoreksi diri-diri kita dengan berkaca kepada saudara-saudara kita kaum mu'minin, terkhusus dalam hal ini orang yang kita pandang akan bisa mengarahkan kita dengan ilmunya. Jadikan teman-teman kita orang-orang yang bisa kita ajak musyawarah, yang memberikan bimbingan kepada kita. Kita hidup di zaman fitnah, tidak mesti berkumpulnya manusia berkumpul secara fisik, tetapi mereka bisa berkumpul dengan grup-grup yang ada dari medsos, yang di situ hendaklah perhatian bagi kita semua dengan siapa kita berkumpul. Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang memperbaiki kita, ataukah sebaliknya mereka orang-orang yang akan merusak keadaan agama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita untuk kita menempuh jalannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.